بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما تتعلم وتعلم تذكر وتذكير فالنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير. فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. إلى قوله: وعليك بالاحتراز عن النجاسات كلها. Dan wajib kamu menjaga daripada najis-najis. فإذا أصابك منها شيء مع الرطوبة فبادر بغسله. Dan jika terkena najis dalam keadaan basah, maka segera untuk membasuhnya. Wa idza asabatka janabah fabadir bil ihtisal fil hal. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka segera untuk mandi. Fa innal junub matrudun an hadratillah. Karena orang yang junub terusir daripada hadratillah, hadir bersama Allah. Wa lidzalika haruma alaihi lubsu fil masjid wa tilawatul Qur'an. Oleh karena itu haram atasnya untuk diam di masjid dan membaca Al-Qur'an. Jadi di sini menjelaskan tentang menghindari dari sesuatu yang najis. Karena ini berkaitan dengan bab kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan dari kotoran. Baik kotoran yang zahir ataupun kotoran yang batin. Menghindari kotoran yang batin, kita menghindari dari penyakit-penyakit hati. Kita obati penyakit riya, sombong, bangga diri. Begitu juga su'udzon, buruk sangka dengan Allah, buruk sangka dengan hamba-hamba Allah dan lain-lain. Maka membersihkan hati hukumnya termasuk wajib. Begitu juga dianjurkan untuk kita membersihkan badan kita, ruangan kita, rumah kita, pakaian kita dari kotoran yang hissi, kotoran yang zahir, kotoran yang tampak dengan mata kita dan bisa kita lihat. Nah, berkaitan dengan itu di sini pengarang kitab menjelaskan termasuk bentuk daripada kotoran adalah sesuatu yang najis. Oleh karena itu dinamakan najisun dalam bahasa Arab, yang artinya najis itu mustakzar, sesuatu yang dijijikkan, suatu kotoran yang dijijikkan, najis itu. Dan dalam Islam ya, najis itu wajib untuk kita hindari dan tidak boleh kita melumuri badan kita atau pakaian kita dengan sesuatu yang najis. Ya, sesuatu yang najis. Jadi ada yang namanya najis, ada yang namanya mutanajis. Kalau najis, sesuatu itu memang aslinya hukumnya najis. Sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Seperti kotoran yang keluar daripada manusia, kotoran hewan, begitu juga khamr, begitu juga bangkai, darah, muntah, dan lain sebagainya, itu najis. Ada lagi yang mutanajis. Kalau mutanajis sesuatu yang aslinya suci tapi terkena najis. Lantai terkena najis jadi mutanajis. Pakaian terkena najis jadi mutanajis. Dan hukumnya berbeda antara najis dengan mutanajis. Kalau najis tidak bisa disucikan lagi. Jadi kalian tidak bisa mensucikan najis. Menjadi suci itu tidak bisa. Kencing disucikan tidak bisa. Kotoran di manusia disucikan jadi suci. Dibasuh dengan air jadi suci tidak bisa. Karena aslinya najis. Bangkai pun juga demikian. Dibasuh dengan air ya. Tidak bisa menjadi suci. Kecuali dengan disamak. Karena aslinya najis. Tapi kalau muta najis masih bisa kita sucikan dengan air, kita basuh dengan air menjadi suci. Pakaian kita, lantai, dan apapun daripada yang suci kemudian terkena najis kita basuh dengan air. Dan hukum yang membedakan keduanya juga dalam hal jual beli. Kita sah jual beli dalam sesuatu yang muta najis. Pakaian kita penuh dengan kencing misalnya. Dalam keadaan seperti itu kita jual. Maka hukumnya masih sah jual belinya. Karena itu muta najis. Tapi kalau najis tidak sah dijual belikan. Tidak sah menjual bangkai. Tidak sah menjual kotoran hewan. Apalagi kotoran manusia. Tidak sah. Bahkan dikatakan walaupun itu dibutuhkan. Walaupun itu dibutuhkan. Kadang-kadang sesuatu yang najis dibutuhkan. Seperti mungkin ada pupuk yang terbuat dari najis. Kita butuhkan untuk buat subur tanah, buat subur tanaman. Tapi tetap tidak disahkan jual belinya. Ada caranya tapi bukan cara jual beli. Ini anak lepas hak anak. Jadi jangan aku beli, aku jual. Jangan. Karena itu tidak sah dijual belikan. Syarat jual beli harus sesuatu yang suci. Nah, ana lepas hak ana dari pupuk ini dan semisalnya, tapi kamu bayar sama ana sekian ya. Ya, ya akhir, ana terima. Nah, ini dengan cara melepas haknya dia. Nah, bisa dengan cara ana jual, ana beli. Ini sesuatu yang najis, kadang-kadang dibutuhkan. Termasuk mungkin anjing dibutuhkan untuk berburu, dibutuhkan untuk menjaga rumah dan sebagainya. Maka kita membeli tidak sah dengan cara kita rof'uliyat atau nakluliyat. Melepas, si pemiliknya melepas tangannya, melepas haknya dari sesuatu tersebut. Dengan mengambil imbalan boleh. Dan itu tidak dianggap jual beli. Ini yang membedakan antara najis dan muta najis. Jadi kalau najis, tidak boleh kita berlumuran dengan badan kita, melumuri badan kita dengan sesuatu yang najis. Iseng-iseng kita ambil kotoran hewan, kita lumuri tangan kita. Ya, tidak boleh. Kotoran manusia apalagi. Sesuatu yang najis tidak boleh. Ya, kecuali ada hajat. Kecuali ada perlunya. Kita istinja, qada'il hajah. Habis qada'il hajah, kita mau istinja, membersihkan. Kita sentuh itu kan, dengan tangan kita. Aslinya tidak boleh kalau tidak ada hajat. Tapi di situ ada hajat diperbolehkan. Mungkin suatu waktu kita membersihkan WC kebetulan najis misalnya. Kita gunakan tangan kita. Ada hajat diperbolehkan. Mungkin yang menyembelih kambing atau hewan. Mengulitinya. Di situ harus berlumuran dengan darah. Darahnya najis. Walaupun disembelih darah tetap najis. Tapi kita katakan boleh melakukan itu, mengotori atau melumuri tangannya, badannya dengan najis tersebut karena ada hajat. Yang tidak boleh kalau tidak ada hajat. Melumuri atau mengotori badan kita dengan suatu yang najis tidak boleh. Begitu juga tidak boleh kita meminum dan memakannya sama sekali. Apa yang najis berarti haram dimakan. Apa yang najis berarti haram diminum. Jadi hewan-hewan yang kita makan itu kan disembelih. Kalau disembelih suci. Tapi kalau bangkai tidak disembelih itu najis. Kalau sudah najis nah boleh kita makan. Termasuk salah satu syarat menyembelih harus manusia bukan mesin. Dan harus orang Islam bukan orang kafir. Jadi kalau tidak memenuhi syarat jadi bangkai. Kalau jadi bangkai najis. Kalau najis jadi kita katakan haram dimakan. Diharamkan dimakan karena sebab najisnya. Karena bangkai jadi najis. Kecuali bangkai ikan dikecualikan. Atau dikatakan juga oleh ulama bangkainya belalang. Maka dihukumi suci. Kita makan ikan kan tidak disembelih. Bangkai itu sebenarnya. Kita makan bangkai ikan. Tapi kok boleh diperbolehkan karena dikecualikan. Illal jarad wassamak. Dihukumi suci. Walaupun bangkai tanpa disembelih tapi tetap suci kita boleh makan. Tapi tetap dagingnya, bukan kotorannya. Kotoran ikan kan kita buang. Nah boleh kotoran ikan kita makan juga. Wah rasanya gurih ini. Nah boleh najis. Dagingnya aja. Ya kotoran harus dibuang. Kecuali katanya ulama, kalau kotorannya susah untuk dibuang. Karena apa? Karena kecil, ikan-ikan kecil-kecil. Ikan yang kecil-kecil. Susah untuk membuangnya, memilihnya karena kecil ikannya. Ya, makan aja langsung telan. Padahal ada kotorannya di situ. Itu dikecualikan. Nah, tapi selain itu tidak boleh kita memakan, meminum sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis, walaupun itu sedikit. Jadi kalau ditanya, oh kalau bagaimana kalau minum khamr? Tapi sedikit aja, nyicipi atau sedikitlah satu tetes, dua tetes, kan tidak mabuk. Haram tetap, kenapa? Karena khamr najis. Walaupun cuma setetes, dua tetes aja, tidak ada pengaruh. Tapi karena najis, tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, bahkan tidak boleh kita bersentuhan dengan najis tanpa ada hajat. Sedikit pun tidak boleh. Apalagi banyaknya. Nah, illa littadawi. Kecuali untuk berobat. Misalnya kita sakit. Dan penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Misalnya kecuali dengan obat ini. Tidak ada obat yang lain. Atau obat yang lain ada. Tapi obat yang lain tidak mujarab. Kurang mujarab. Kurang cepat. Ada obat yang mujarab. Tapi najis. Littadawi. Untuk berobat. Tidak apa-apa. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah menganjurkan, pernah memerintah, ketika sekelompok orang berdatang kepada Rasulullah SAW masuk Islam, kemudian mereka mengadu kepada Rasul, mereka punya penyakit, penyakit ini, penyakit ini. Akhirnya Rasulullah SAW menganjurkan mereka untuk meminum kencingnya unta, padahal najis. Ya, di situ katanya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya itu diperbolehkan karena li'ajri tadawi, karena tujuannya untuk berobat. Nah, kalau berobat tidak apa-apa. Oh, bagaimana kalau misalnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi lan yaj'alallahu shifa ummati fima hurrima alaihi au fima hurrima alaiha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan obat buat umatku dari sesuatu yang diharamkan atas mereka. Najis kan haram. Sama Allah diharamkan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang diharamkan oleh Allah tidak akan dijadikan oleh Allah sebagai obat. Maka kita katakan itu maksudnya yang diharamkan oleh Allah adalah khamr, bukan najis. Tapi khamr katanya ulama ahlu hadis yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud itu adalah khamr. Jadi Allah tidak akan menjadikan obat umatku dalam khamr. Jadi jangan ada alasan, ah, ana mau berobat tapi pakai minum khamr. Ini sudah jelas syarik mengatakan tidak akan menjadi obat khamr itu. Dan ini pernah ada seseorang, ada cerita, dan cerita di kitab ini, ketika seseorang datang kepada dokter. Kemudian dokter itu kebetulan dokter kafir, dokter Yahudi, dokter kafir ini. Hanya si dokter itu mengatakan, kamu ini obatnya harus kamu minum khamr. Karena dalam khamr ada zat-zat tertentu yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Ini namanya dokter percaya dia. Ini dia minum. Tapi itu haram. Nah, terlalu banyak, mungkin seminggu dua kali atau sehari sekali aja minum khamr. Ya, tambah lama bukan tambah sembuh. Tambah lama tambah sakit, tambah parah. Sampai gurunya, ini kan murid santri ini. Gurunya heran kok lama enggak ngelihat si murid tersebut. Tanya-tanya ternyata sudah sakit parah. Akhirnya ketika dijenguk dalam keadaan menghadapi kematian. Akhirnya gurunya ini mentalkini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka si murid pun mengatakan, la. Tidak, ana tahu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kaget gurunya. Ini ada apa? Diulangi lagi, la ilaha illallah. Tidak, ana mau la ilaha illallah. Meninggal. Alhamdulillah. Dan menjadi pikiran. Ya, menjadi pikiran gurunya. Kenapa? Padahal itu murid yang disayang, murid yang rajin. Sampai terbawa ke dalam mimpi. Oleh gurunya dilihat dalam mimpi. Kenapa? Ya ana, sebabnya mendapatkan musibah su'ul khatimah karena sebab khamr. Jadi ternyata ditanyakan oleh keluarganya, betul dia ini berobat dan disuruh oleh dokter Yahudi tersebut untuk minum khamr. Oleh karena itu hati-hati. Jadi kalau ke dokter pun lebih baik, kalau ada muslim lebih baik ke dokter yang muslim. Ya, apalagi dokter Yahudi ya. Karena agama Yahudi mengharamkan orang Yahudi memberi nasihat kepada orang Islam. Itu agama mereka, Yahudi. Nah, lebih baik berobat pada selain mereka. Pada kuliah hal di sini kita bahas tadi bahwasanya termasuk yang dianggap najis adalah khamr dan tidak bisa menjadi alasan khamr tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk berobat. Kita hanya boleh minum khamr kalau kita ketelan duri, tidak ada minuman yang lain yang ada di hadapan kita kecuali khamr aja misalnya. Kalau kita tidak meminum sesuatu akan mati kita. Hanya keadaan itu kita boleh minum khamr. Lain itu tidak ada alasan. Oh, tadawi atau apa. Tapi kalau najis yang lain, boleh. Ada najis, tapi ada obat, tapi najis. Selama itu mujarab, tidak ada obat yang lain yang bisa menduduki kedudukannya, diperbolehkan. Kita minum seperti, ya, kadang penyakit tipes, ada yang dianjurkan kita makan cacing, gitu kan? Najis itu. Tapi kalau memang itu mujarab, dan tidak ada obat lain yang mujarab seperti itu, tidak masalah. Itu contoh aja. Tapi kalau iseng-iseng, tidak ada tujuan. Ah, ngumpulkan cacing buat ikan. Ya, itu tidak boleh. Diharamkan. Nah, jadi dikatakan oleh Imamul Haddad, jauhilah najis. Tidak boleh kita bercampur dan mengotori badan kita dengan sesuatu yang najis. Dan segera untuk membersihkan dan mensucikannya. Kalau memang terkena najis. Nah, apa sih hukumnya menghilangkan dan mensucikan najis? Apa harus segera atau boleh diundur? Tergantung sebabnya. Kalau sebabnya sengaja najis itu, kita mengotori badan kita dengan najis, harus segera. Sengaja kita mengotori badan kita, pakaian kita dengan najis, maka hukumnya haram. Dan karena haram, berarti harus segera untuk disucikan dan dibasuh. Tapi kalau bukan dengan sengaja kita mengotori najis, termasuk kita qada'il hajah, kita buang air besar, buang air kecil, sebenarnya boleh kita menunda untuk tidak segera istinja, nanti istinjanya nanti aja, atau mungkin kebetulan kencingnya di jalan misalnya, ini kadang-kadang kepepet sudah gak bisa nahan lagi, terpaksa kencing di bawah pohon misalnya, akhirnya tidak istinja. Boleh apa enggak selama najisnya tidak tersebar kemana-mana, ya tidak tersebar ke badannya, ke kakinya, boleh untuk ditunda. Kapan dia mau istinjaknya enggak apa-apa, selama dia belum tidak mau sholat. Ya, kecuali kalau dia mau sholat, karena sholat harus bersuci dulu. Nah, jadi boleh diundur kalau tidak berdosa. Ya, seperti ada hajat, nyembelih kambing, nguliti kambing, najis semua, darah semua, tangannya. Tidak harus segera dia mensucikan tangannya dari najis. Karena bukan sengaja melakukan maksiat juga. Jadi boleh diundur. Tapi tentunya ya segera lebih baik. Daripada kita kotor dengan najis tentunya lebih baik. Nah, ini masalah najis mensucikannya pun ada hal-hal tertentu yang perlu kita ketahui. Karena kadang-kadang di lantai, di rumah kita, namanya anak kecil, masih bayi, nak ngerti kencing di situ. Ada najis di situ. Ya, hendaknya najis tersebut, cara mensucikannya dilap dulu dengan kain yang kering sampai bersih, setelah kering baru kita siram dengan air. Satu canting cukup, yang penting air itu mengena semua bagian yang terkena najis. Semua bagian yang terkena najis yang sudah kita lap terkena dengan air. Dan ketika selesai kita siram satu kali aja, nah perlu dua kali, maka ketika itu sudah dihukumi suci. Tidak perlu satu rumah. Jadi satu canting mengkena semua bagian yang terkena najis, sudah dianggap suci. Dan air yang tersisa di bawah itu, siraman itu, suci itu. Bukan najis. Suci. Jadi tinggal dipel aja air itu, bukan karena najis, dipelnya karena basah aja, gitu aja, biar kering. Jadi kadang-kadang ada juga yang berlebihan. Jadi yang disiram dengan air, wah dianggap itu air najis juga. Berarti siram lagi lebih banyak lagi. Akhirnya seharumah. Nah, Ya, Allah tidak memaksa seperti itu. Cukup. Nah, tapi yang penting tadi dielap dulu. Ya, jangan dalam keadaan masih banyak najisnya, banyak kencingnya, banyak kotoran langsung di ya itu tidak cukup, masih ada najisnya. Nah, jadi artinya apa di sini juga? Artinya jangan sampai cuma dielap tapi tidak dibasuh dengan air yang mengalir, itu salah juga. Jadi harus air itu mengalir. Kadang-kadang banyak yang tidak mengerti, hanya dilap aja. Ya, dilap pel-pelan itu. Tidak cukup itu. Karena apa? Karena itu hanya dilap. Imam Syafi'i harus airnya mengalir. Jadi kalau cuma dilap aja, tidak cukup untuk mensucikannya. Tetap harus dibasuh dengan air yang mengalir. Nah, ini yang perlu diketahui. Itu Imam Syafi'i. Kalau mau mazhab yang lain terserah. Ada mazhab yang lebih ringan, mazhab Imam Abu Hanifah, tapi lebih baik kita hati-hati. Nah, masalah ini lebih baik kita hati-hati. Ada mazhab yang lain, Abu Hanifah, ada lebih ringan. Ya, cuma kita sekarang semua mazhab Syafi'i, itulah mazhab Syafi'i. Nah, boleh. Ya. Kemudian yang perlu juga kita ketahui di sini berkaitan dengan janabah, katanya Imamul Haddad, pengarang kita, mengatakan kalau kamu junub, segera untuk mandi. Ketika kita junub, mau itu junub karena kita mimpi basah, atau junub karena hubungan badan dengan istri, maka yang sunnah ketika itu segera mandi. Kenapa aku segera mandi? Man bata junuban bata ma'asyaitan arusa, yang artinya seperti itu. Dikatakan bahwasanya orang yang junub kemudian tidur tanpa mandi terlebih dahulu itu akan tidur bersama setan. Dan di sini dikatakan juga oleh Imamul Haddad tadi bahwasanya matudun an rahmatillah, orang yang dalam keadaan junub jauh dari rahmat Allah. Kalau sudah jauh dari rahmat Allah, kumpulnya dengan setan. Kalau jauh dari malaikat-malaikat pembawa rahmat Allah, ya tentunya akan didatangi oleh setan-setan pembawa bencana. Ya, oleh karena itu dimakruhkan bagi junub untuk tidur sebelum mandi. Makruh bagi junub tidur. Begitu juga makruh bagi junub untuk makan dan minum sebelum mandi. Kadang-kadang junub-junub kita makan, ya. Jangan, mandi dulu, minum, hatta minum apalagi makan, ya, minum pun makruh. Begitu juga kita dimakruhkan untuk memotong kuku kita atau rambut kita ketika dalam keadaan junub, jangan. Karena itu sebenarnya kan bagian yang wajib dibasuh di badan kita. Walaupun sebenarnya kalau dipotong pun tidak wajib lagi untuk dibasuh. Tapi sunnah, dianjurkan. Tapi tidak wajib, ya. Kita junub, kita potong kuku. Bagaimana potongan kuku kita? Kita junub, kita cabut rambut misalnya. Bagaimana rambut yang kita cabut? Apa wajib juga dibasuh? Tidak wajib dibasuh. Tapi dianjurkan dibasuh. Tapi sebenarnya ya, tidak dibasuh pun tidak masalah. Kenapa? Karena sudah terpisah. Sudah bukan bagian badan kita. Tapi kalau kita sengaja melakukan itu, kita ingat kita junub, kita motong kuku, kita potong rambut, mau cabut rambut, maka rambut atau kuku yang dicabut atau yang dipotong di saat itu akan menuntut kita di hari kiamat nanti. Menuntut bukan untuk disiksa, tapi mempermalukan kita di depan orang. Di depan orang, di mahsyar, di semua orang berkumpul, semua manusia berkumpul. Tahu-tahu rambut kita yang menuntut. Ya Allah, ini orang memotong anah dalam keadaan junub, belum dibasuh, belum dimandikan, kuku juga demikian nuntut, di depan orang dituntut, malu kan? Walaupun tidak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi membuat kita malu di saat itu di depan orang kita dituntut. Ya, lebih baik kita mandi. Kalau tidak bisa mandi, katanya ulama, misalnya lagi dingin cuacanya atau apa, tidak memungkinkan, minimal kita wudhu. Nah, wudhu. Kalau bisa wuduk, dia tidak bisa mandi sekarang. Apalagi perempuan mungkin, ya. Pas malam-malam mungkin, tidak memungkinkan, malas mau mandi. Minimal wuduk untuk menghilangkan, mengamalkan sunnah dan untuk tidak makruh untuk tidur. Wuduk juga malas, dingin juga. Kalau wudu juga malas, ya aqal lidaf'il karaha, untuk menghindari makruh, boleh hanya membersihkan kemaluan kita, kotoran yang di situ. Nah, tapi itu tidak sunnah, tidak mendapatkan sunnah, tapi menghilangkan hukum makruh untuk kita tidur. Ya minimal itu, kalau kita tidak mau mandi, wudu juga tidak mau, ya minimal membersihkan. Nah, untuk menghilangkan hukum makruh kita tidur dan yang lainnya. Nah, dari junub dikatakan matrud an rahmatillah. Buktinya apa kalau junub itu matrud an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah? Dalam keadaan junub kita tidak bisa baca Quran. Junub haram baca Quran. Dalam keadaan junub kita tidak bisa tinggal di masjid, duduk di masjid. Dalam keadaan junub kita tidak bisa sholat. Yang semua itu adalah sebab-sebab besar mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun di dalam keadaan junub sekalipun kita tetap dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita dianjurkan untuk segera mandi, dengan segera mandi kita akan bisa membaca Quran, baca ayat kursi ketika mau tidur dan sebagainya. Ini yang dikatakan oleh Sahibul Kitab, fa'inal jumud matruzun anu wa'ari'in. Waqad warada, dan di sini ada tambahan, dan telah datang satu riwayat, annal malaika la tadkhulul bait alladhi fihil junub. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ di dalamnya ada orang yang junub belum mandi. Sebagaimana kita katakan, jadi malaikat tidak akan masuk suatu rumah di dalamnya ada penghuni yang belum mandi dari janabah. Ya, ini malaikat-malaikat pembawa rahmat ya. Bawa rahmat Allah. Jangan nanti jadi alasan, wah kalau gitu, kalau kita maksiat di rumah, kita junub-junub aja biar rahmat malaikatnya tidak masuk, tidak bisa nyatet amalan maksiat. Nah, malaikat membawa bencana, membawa azab, mencatat amal manusia, tetap kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun akan dicatat amalan kita, mau baik mau jelek. Jadi maksud di sini adalah malaikat yang akan memberikan rahmat kepada kita terhalangi. Makanya termasuk Jibril alaihi salam tidak datang dalam waktu yang lama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti biasanya hal itu terjadi. Karena apa? Ternyata sebabnya tanpa disangka, karena ada anjing kecil yang terdapat di bawah atau di salah satu sudut daripada rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui. Itu yang membuat malaikat Jibril tidak masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk yang menghalangi masuknya malaikat rahmat, anjing. Yang menghalangi masuknya malaikat rahmat, jaros, bel. Yang menghalangi masuknya malaikat rahmat, foto yang diharamkan, gambar-gambar yang diharamkan. Gambar yang diharamkan yang mana? Gambar yang berbentuk manusia, andai kata itu adalah benar-benar sesuatu yang real, akan hidup benda tersebut. Ini gambar manusia atau gambar hewan yang ada ruhnya tentunya, yang badannya ada, kepalanya ada. Andai kata itu sungguhan, akan hidup. Walaupun tidak ada kakinya, tidak masalah. Walaupun tidak ada tangannya, tidak masalah. Itu yang diharamkan. Jadi kalau gambar hanya kepala aja, tidak apa-apa. Kenapa? Kalau itu beneran tidak mungkin hidup kepala aja. Atau gambar badan aja tidak ada kepalanya, tidak apa-apa. Karena tidak mungkin hidup. Tapi kalau badan ada, kepala ada, itu diharamkan yang mu'tamad. Tapi banyak kita di rumah kan foto-foto ya, gambar-gambar. Itu yang mu'tamad. Ada pendapat ulama yang membolehkan. Walaupun itu bukan jumhur ulama sebenarnya. Tapi ada pendapat ulama yang membolehkan kalau itu cuma gambar foto. Nah, ini pendapat bisa kita ambil khususnya di zaman sekarang yang hobi orang-orang foto kan. Hobi ya, memajang foto, hobi foto, hobi. Ini sebenarnya yang termasuk dilarang dan menghalangi masuknya malaikat. Karena itu dalilnya sebenarnya kuat. Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah. Dalam keadaan di rumah itu ada tabir. Tabir itu ada gambarnya. Akhirnya Rasul marah, merah mukanya. Karena ada gambar tersebut. Padahal tabir, ini tabir berarti kan menunjukkan ini tabir adalah gambar yang tidak berbentuk. Berarti juga haram. Kalau benda atau gambar yang berbentuk itu tidak ada khilaf sama sekali. Tidak ada perselisihan di antara ulama. Haram, berbentuk. Ini banyak ini kadang-kadang di rumah orang ini. Dijadikan pajangan-pajangan. Jadi jadikan pajangan berbentuk hewan, pajangan berbentuk patung, ini haram, tidak ada khilaf. Dan itu menghalangi maksudnya malaikat. Kadang-kadang tanpa kita sadari itu. Kita majang, hewan, ini berbentuk ya, bukan gambar, ini tidak ada khilaf. Ini perlu diingatkan kepada mereka agar ya, rumah mereka tidak terhalangi daripada maksudnya malaikat pembawa rahmat. Kalau foto-foto masih ada khilaf, walaupun yang muktamad sebenarnya haram juga. Tapi nampak apa kita ikuti, khususnya kalau foto-foto aulia, foto-foto wali Allah yang mengingatkan kita kepada Allah kan. Yang penting jangan foto-foto artis lah, foto telanjang, foto yang diharamkan. Oh ada khilaf lah. Kita katakan haram itu sudah. Kalau foto aulia kita katakan mungkin ada khilaf. Nah ini waktunya sudah habis. Nah, tadi juga kita terlambat datangnya. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan dalam hidup kita, dalam rezeki kita, dalam umur kita, dan semoga kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kita orang-orang yang saleh, anak-anak kita orang-orang yang saleh, bahagia dunia akhirat, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, mengamalkan sunnah Rasul, mengamalkan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, bahagia dunia dan akhirat. Dan semoga kita berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, bisirri asrarul Fatihah.